Kemudian didatangkan, kalau sekarang ini ahli anestesia ya, tukang bius, dokter bius. Kemudian ini dengan apa? Gak mau di bius. Terus bagaimana? Sekarang begini saja, datangkan kepadaku seorang qari Al-Quran, seorang pembaca Al-Quran yang bagus. Dan kalau aku sudah tenggelam dalam bacaan itu, potong kakinya. Dipotong kakinya. Dalam kondisi dia membaca Al-Quran, tenggelam dalam lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ini tidak terasa. Ya. Tidak terasa. Maka bagaimana ini kekhusyukan mereka dengan Al-Quran? Saya sholat, tenggelam dalam sholat, potong kaki. Ini mereka generasi-generasi yang luar biasa dengan Al-Quran. Dan masih banyak kisah-kisah yang tentunya menjadikan pelajaran bagi kita. Maka ini para jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekali lagi benar-benar Al-Quran telah menjadi manhaj, menjadi prinsip hidup mereka. Nah, kalau sekarang masuk ke dalam way of life katanya, ditempel di pintu kamarnya. Anak-anak sekarang hanya sekedar itu top ya. Realisasinya suruh baca Quran sehari bubur, suruh murojaah, suruh menghafal, ya, lelahnya luar biasa. Tapi slogannya hebat. Terus slogan, dan mudah-mudahan ini harapan baik, ya. Masih mau slogan itu. Pakai, jangan pakai yel-yel yang enggak kering. Ya kita berharap baik saja. Mudah-mudahan generasi-generasi kita dan generasi yang seperti itu. Yang minimalnya, meskipun di barisan paling belakang, kita berusaha tetap. Makanya jemaah dari Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskannya bagaimana sebagai nibelos, sebagai pedoman, sebagai jalan hidup kita yang menerangi jalan hidup kita. Quran adalah nur, cahaya yang menerangi kita, menerangi jalan kita. Dan yang kedua, Al-Quran adalah merupakan masdar izzina, sumber kemuliaan kita adalah dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, Al-Quran adalah merupakan asas, pondasi dasar dari kemuliaan dan masa depan kita adalah dengan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempatnya, Al-Quran. Manakala kita lalai dari Al-Quran, kata beliau, rahimahullah ta'ala, wa tahassur ala fawatiha, dan merasa rugi, merasa gelo kalau kemudian dunia itu luput dari dirinya. Maka seperti itu keadaannya. Wa bu'du husuniha, apalagi kalau kemudian tidak bisa mendapatkannya. Rasa sakit baginya. Wal alam allati min khilali dhalik, dan akan merasakan rasa sakit dari sela-sela kesibukan dengan dunia. Nanti kita lihat para jemaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita lihat bagaimana para sahabat yang ridha Allah wa ajmain, ketika seseorang itu terdidik dengan kita Allah Subhanahu Wa Taala, maka semuanya akan menjadi baik. Di rumah agar menjadi orang paling santun, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya. Orang tidak mendapatkan didikan-didikan Al-Quran, karena Al-Quran mendidik kita untuk bertetangga dengan baik. Dan Nabi SAW mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Dikatakan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak. Sampai dulanya tiga kali oleh Nabi SAW. Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa mereka itu? Artinya keimanannya tidak diakui. Ya. Kata Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, siap untuk menerima atau juga bersikap mensikapi orang-orang yang berbuat kesalahan. Ya. Ini juga akan bersikap baik. Apalagi juga akan menyadari dirinya juga salah. Dirinya dalam manusia yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kalau kemudian berawal dari rumah tangga kita, seorang istri memahami dirinya dan juga mengakui bagaimana suaminya, seorang suami juga menyadari dirinya, maka ini subhanallah, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ini didikan-didikan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kemudian kita baca saja Al-Quran tadi, didikan-didikan Al-Quran, ini tidak akan ada kisruh dalam rumah tangga. Dua ayat saja dari surat An-Nisa. Ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna wa in tukunna wa tudkhulna bil madaji wa dhilbun fa in atanakum baladun 'alayhinna sabilun. Ini ayat yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini kan bagaimana membina rumah tangga yang baik. Bagaimana? Ini sudah luar biasa. Dikasih sangat dalam sekali. Ini bimbingan didikan Al-Quran terhadap rumah tangga. Dan kalau terjadi riak-riak dalam rumah tangga, wallati takhafuna nusyuzahun, dan wanita-wanita kalian khawatirkan akan nusyuz, akan durhakannya, maka bimbingan, oh sudah pecat, ganti saja ke anda itu. Ganti saja yang lain juga masih banyak. Tidak ada bimbingan seperti itu dalam Al-Quran. Santun sekali. Fa'iruhun, nasihati. Beri mau'iwak. Kalau tidak mempan, wajuruhun lebih mentoji. Pisah saja, tapi jangan ditinggal pulang. Jangan ditinggal pergi. Tetap di rumah saja. Jangan coba-coba cari penyakit. Cari-cari kesalahan istri, jangan. Ini bimbingan Al-Quran indah sekali. Untuk kita juga tidak boleh mencari-cari kesalahan. Oh, kamu dasar dari rumah. Kadang-kadang semuanya keluar, semuanya anak. Sampai bapaknya, orang tuanya, mbahnya gak salah, gak kenapa. Bisa kena sama. Gak ada seperti itu ya. Ini Al-Quran didikan-didikan yang sangat indah sekali. Dalam rumah tangga, mendidik anak juga dulu ya. Banyak sekali bimbingan Al-Quran. Allah mengatakan فَخَلَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Apa sebabnya? Seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka generasi-generasi yang lemah. لَوْ تَرَكُ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Kalau seandainya mereka meninggalkan generasi-generasi yang keturunan yang lemah. ضِعَافًا di sini umum, tentunya lemah yang paling mengerikan, lemah agama, lemah ibadahnya. Ini yang mengkhawatirkan kita. Ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan didikan kepada kita. Di atas khawf alihim, mengkhawatirkan, takutlah kepada mereka. Lemah ibadahnya, lemah imannya, lemah akidahnya, yang mudah kemudian terbawa terprovokasi, apalagi dengan media-media yang ada sekarang. Banyak melalukan anak-anak kita. Satu hal yang kita tidak mungkin. Namanya gadget kalau lengah sedikit sudah rebut, langsung sama anak-anak hilang ya. Sama gadget itu sudah luar biasa ya. Sampai rela untuk gak jajan, gak apa-apa, beli gadget, beli HP. Bahkan ada sampai nakal, bayaran bulanan sekolah gak dibayarkan. Ini sampai seperti itu. Luar biasa, menarik sekali. Padahal didikan-didikan Al-Quran luar biasa. Maka ini mengkhawatirkan kita yang seperti ini. Kita mesti khawatir dengan hal yang seperti ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, dan ditinggalkan di belakang mereka generasi-generasi yang bagaimana? أَضَاءُ الصَّلَاةِ, menyia-nyiakan sholatnya. Ah, ketika generasi itu sudah menyia-nyiakan sholatnya, berikutnya wattaba'u syahawat, otomatis sudah. Sebab akan diikuti fasaufa yalqauna ghayya al-ghay, yang pasti akan didapatkannya. Sudah otomatis. Maka ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, ini didikan Al-Qur'an apa? Sholat. Sholat menjadi barometer kehidupan seseorang. Generasi kita adalah sholat. Kalau sholatnya baik, dan memang seperti itu, sholat ini memang barometer dunia dan akhirat kita adalah sholatnya. Ini Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Kalau sholat itu sudah tidak diperhatikan lagi, yang lainnya akan lebih tidak diperhatikan. Makanya para ulama kita lihat bagaimana biografinya para ulama, bagaimana mereka ketika belajar biografi mereka, tatkala mereka mengambil ilmu dari para ulama di masanya, mereka akan lihat sebelum belajar, lihat orangnya ini sholatnya bagus atau tidak. Mereka akan mengatakan jika sholatnya baik, kepada yang lain akan lebih terjaga. Tapi kalau dilihatnya sholatnya gak beres, kepada yang lain akan lebih disia-siakan. Kepada yang lain akan lebih disia-siakan. Ini mereka, karena barometer. Insya Allah kalau sholatnya baik, maka ini dalam Al-Quran tadi mengatakan seperti suratannya, ya. Bahkan dalam ibadah di Bukhari pun Allah usah ketika sholat itu disia-siakan, maka yang lain akan lebih disia-siakan. Ini adalah jemaah yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita tanamkan pada generasi kita. Didikan-didikan Al-Quran, mengenai bagaimana bimbingan-bimbingan Al-Quran menjadikan Al-Quran merupakan manhaj, merupakan prinsip keseharian. Prinsip keseharian adalah dengan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat. Di akhirat juga sholat barometer. Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuhasabu al-'abdu yawm al-qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab dari amalan manusia adalah sholatnya. Fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika sholatnya rusak, rusak pula seluruh amal perbuatannya. Na'udzubillah min syaitonir rajim. Maka ini sholat. Jadi kan didikan Al-Quran mengajar kepada kita untuk perhatian dengan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bimbingan bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Pentingnya untuk kita tetap memperhatikan, meskipun itu ditaruh di pondok, di tempat pendidikan yang bagus, tetap jangan sampai lepas dari perhatian orang tua ini. Tetap dipantau. Karena meskipun itu di pondok pesantren sekalipun, kadang-kadang bukan dari pesantrennya, teman-temannya itu. Kan konco-konconya dan juga kadang kelilingnya, sekelilingnya. Kadang diajak kemana, terus lihat ini, lihat itu, kemudian ya, juga merusaknya. Ikut andil dalam mendidik anak-anak kita. Nasolullah s.a.w. Maka, para jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hal-hal yang mesti kita lebih berhati-hati dari didikan-didikan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat indah dan sangat mulia. Kemudian berikutnya, para jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita lihat satu persatu dari permasalahan-permasalahan kehidupan manusia adalah dalam didikan-didikan Al-Quran telah memberikan didikan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa tidak ada satu masalah pun dari perkara yang melewati kepada seorang anak manusia kecuali dalam Al-Quran itu ada isyaratnya, kecuali ada dalam Al-Quran itu ada bimbingannya, ada petunjuknya. Manakala kita mau memahami kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya bimbingan Al-Quran adalah sebagai dasar dalam semua lini kehidupan kita adalah kembali kepada kita Allah. Makanya Allah mengatakan di juga masih di surat An-Nisa, ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Jika kalian berselisih dalam satu masalah, umum masalah apa saja, fi syai'in, ini bentuknya nahi Allah yang memberikan arti umum dalam masalah apa saja, farudduhu ila Allah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kepada kita Allah. Rasul dan juga kepada Rasul, artinya kepada sunnah-sunnahnya, kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini yang memberikan solusi. Al-Quran memberikan bimbingan kepada kita. Ketika terjadi permasalahan apapun, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini insya Allah akan memberikan solusi, memberikan solusi dan memberikan pencerahan jalan keluar kepada kita. Artinya di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Para hadirin yang hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya untuk benar-benar kita mengembalikan semua permasalahan karena merupakan masdar talaqqi, sumber dari keilmuan kita adalah dengan kitab Allah, dengan Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya dalam wahyu. Menjadi sumber dari kehidupan kita adalah kepada Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi alaihi sallallahu wasallam. Ini kemudian maksudnya. Yang kata Nabi alaihi sallallahu wasallam, barang siapa yang berpegang teguh dengan keduanya, niscaya tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah. Kata Nabi alaihi sallallahu wasallam, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnah. Maka maqala alaihi sallallahu wasallam. Rasulullah mengatakan seperti aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Siapa yang berpegang teguh dengan dua perkara ini tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi kitab Allah dan sunnah. Artinya supaya kita menjadikan Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi alaihi wasallam ini sebagai pedoman hidup. Bagaimana kita membina generasi kita dengan Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an telah berikan didikan-didikan kepada kita dalam semua lini kehidupan kita. Dalam semua lini kehidupan kita. Tadi sudah kita singgung di antaranya Allah dalam rumah tangga. Dalam mendidik anak-anak kita. Mulai dari sholat yang merupakan parameternya. Standarnya. Timbangan pokoknya sholat. Kemudian perkara-perkara yang lain. Kemudian juga dalam berbagai masalah Al-Quran berikan didikan kepada kita. Kalau kau tidak ada dalam Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi. Al-Quran mengingatkan, wa ma'atakumur rasulu fahuduhu wa ma'nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul, ambil. Dan apa yang dilarang, tinggalkan. Ini Al-Qur'an berikan isyarat seru. Bagaimana kita mendidik diri kita. Kembali kepada memahami perintah dan larangan. Mana yang itu diperintahkan oleh Al-Qur'an dan mana yang itu dilarang oleh Al-Qur'an. Maka itu pula apa-apa yang diperintahkan dari Rasulullah SAW, demikian apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan apa yang dilarang oleh beliau adalah sesuai dengan petunjuk kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada seorang wanita kemudian protes mengatakan, wallahi laqad qara'tu ma baina, demi Allah, katanya wanita ini datang kepada Abdullah bin Mas'ud, demi Allah aku telah membaca di antara dua sampul Al-Qur'an ini sudah khatam. Sudah dibaca dari awal sampai akhir, tidak ada di dalamnya menyebutkan itu. Tidak ada larangan untuk mencukur rambut alis diganti dengan spidol. Ya. Kurang puas ya. Dan mengikir giginya. Demikian pula menyambung rambutnya. Tidak dapat itu dalam Al-Quran. Maka kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau engkau benar-benar membacanya dengan baik, kamu dapat itu. Kamu dapat itu dalam Al-Quran. Kemudian beliau baca ayat yang di satu ayat surat Al-Qasas tadi. Wa ma'atakum, bukankah Allah telah mengatakan, wa ma'atakumur rasul fa'udhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari Rasulullah, maka tunaikan, dan apa yang dilarang, maka tinggalkanlah. Dan ini termasuk yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah dilarang oleh Al-Qur'an. Dan itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bimbingan Al-Qur'an. Artinya ketika kita mengikuti petunjuk Nabi alaihi wasallam adalah itu petunjuk Al-Qur'an. Bahkan dalam Al-Qur'an ini subhanallah keharusan untuk kita mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran itu memberikan ancaman-ancaman yang berat, memberikan peringatan-peringatan yang berat untuk kita menjadikan prinsip hidup kita dalam agama, dalam hidup kita secara umum adalah kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, kepada tuntunan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Allah mengatakan keimanan kita tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada Allah akan bertemu sebelah tangan kalau kita tidak mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Al-Qur'an mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Al-Qur'an. Katakan jika engkau mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya ikutilah aku, ya, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Yuhibbukum Allah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka jawab dari Allah Subhanahu wa taala, ini di antara cinta kita kepada Allah akan bertemu sebelah tangan, artinya tidak diakui sampai kita menjadikan Nabi alaihi salatu wasallam yang kita ikuti sebagai teladan kita dalam kehidupan. Ini petunjuk Al-Qur'an, bukan petunjuk seperti itu. Demikian pula keimanan kita tidak ada. Allah mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Rabb mereka itu tidak beriman. Mereka itu tidak beriman. Artinya Al-Qur'an menafikan keimanan seseorang. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim. Sebagai menjadikan Nabi alaihi salatu wasallam sebagai hakim yang memutuskan perkara yang diperselisihkan di antara manusia, di antara kaum muslimin. Tsumma la yajidu bi anfusihim haraja mimma qadaytu. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat hati dengan apa yang telah kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerimanya dengan sebaik-baiknya. Menerima keputusan Nabi, oh ini ada hadis yang sahih, sam'an wa tha'atan. Oh ini ada tuntunan, ada sunnah yang sahih, sam'an wa tha'atan. Ya sudah, satu. Meskipun pelaksanaannya kita, yang penting terima dulu lah. Masalah pelaksanaan berikutnya, yang penting kita harus menerima kebenaran dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau itu sunnah sahih, hadisnya sahih, jangan kita tolak. Yang pokok kita terima dulu. Adapun realisasi prakteknya, Allah tidak membebani kepada kita kecuali apa yang mampu kita kerjakan. Gampang kan? Lain kali Allah merasa tidak bersama. Efek. Allah tidak membebani kepada kita kecuali apa yang mampu kita kerjakan. Misalnya poligami, berat betul. Berat misalnya begitu ibu. Bicara masalah poligami. Al-Quran mengatakan seperti itu. Berat. Syariat yang berat. Jangankan ibu-ibu sekarang, ummahatul mukminin pun enggak mau. Karena itu tabiatnya manusia, enggak ada yang mau dimandu. Ya. Aisyah radhiyallahu ta'ala enggak, cemburunya luar biasa kepada istri-istri Rasulullah yang lainnya. Banyak riwayat menunjukkan ada yang mau terima itu. Berat itu memang. Ya, benar. Ini satu contoh saja, ya. Satu contoh di antaranya. Ini ternyata berat bagi ibu-ibu dan juga bagi bapak-bapak, berat. Ya. Maka memang berat. Namun yang pokok adalah tidak terima syariat itu dulu. Aisyah dibaca-dibaca dibawakan oleh Imam Nasai dalam Usyuratun Nisa. Dia dari beliau. Ketika hari giliran beliau, kemudian ada istri Rasulullah yang lainnya ngirim makanan. Ya. Ditampiknya itu makanan. Ini jatah saya, sampai makanan itu jatuh berantakan, piring itu jatuh, makanannya berantakan. Padahal ketika itu banyak sahabat di rumah Rasulullah. Tapi Rasulullah santai, gak terus marah-marah, gak ada banyak tamu kok gitu. Rasulullah hanya komentar, "Berlarang kok mau kumpul ibu kalian di cemburu." Komentarnya hanya itu sih. Coba kalau kita, ya. Ini sudah ada tamu, mau marah-marah kayak begitu, ya cemburunya ditampakkan di depan orang banyak. Ini Aisyah padahal. Coba kalau kita. Nah, sudah. Pulang tamu itu sudah bisa ribut, ya. Prahara di rumah tangga. Tapi kita lihat Nabi alaihi salatu wasallam, didikannya indah sekali. Ya. Sangat indah sekali. Rasulullah SAW juga kita lihat. Khadijah setelah meninggalnya itu juga Rasulullah tetap berbuat baik kepada keluarganya. Jadi bukan setelah mau sudah putus hubungan, Rasulullah tetap berbuat baik kepada keluarganya. Saudara-saudaranya Khadijah, keluarganya Khadijah kalau datang, Rasulullah menyambutnya dengan sukacita. Senang sekali. Sampai-sampai Aisyah pun juga cemburunya, padahal gak pernah ketemu. Gak pernah ketemu, cemburunya. Kata Aisyah sendiri mengakui, saya tidak ada wanita yang paling saya cemburi daripada Khadijah. Padahal gak pernah bareng, gak pernah ketemu. Sampai saya diriwayatkan, saya juga di Sunan Nasa'i disebutkan, ketika Rasulullah sebegitu ya, cintanya sebegitu menyambut keluarga Khadijah itu sangat baik sekali dan sering menyebut kebaikan-kebaikan. Maka kata Khadijah, kata Aisyah mengatakan, apa tidak ada di dunia ini wanita yang lain kecuali nenek-nenek tua dari Quraisy? Dikatakanlah nenek-nenek tua dari Quraisy. Karena memang umurnya ketika menikah dengan Rasulullah berapa? 40 tahun benar. Tapi Rasulullah anaknya semuanya dari Khadijah. Anaknya semuanya adalah dari Khadijah. Perkataan Aisyah ya. Nah, ini kita lihat. Artinya sesuatu hanya memang benar. Tapi yang pokok adalah kita terima itu dari sebagai syariat. Jangan kita tolak. Ada pun rasanya enggak kuat ya sudah. Allah tidak membalik kecuali memang untuk kita kerjakannya. Tidak kemudian mengompori orang untuk itu. Semua ada masuliyah, ada tanggung jawab. Demikian pula yang lain, sholat. Sekarang sholat apa yang tidak ada? Al-Quran sendiri mengatakan wa inna hala kabiratun, sesungguhnya sholat itu berat illa ala khasyi'in, kecuali bagi orang-orang yang siang lagi panas-panas, kelaparan, capek lagi, suruh panggilan ada hayya sholat. Empat rakaat lagi sholat duhur ya. Siang kepanasan, kelaparan, capek, kok sholatnya empat rakaat ya. Subuh ya, yang seger kondisinya juga lagi enak tidur ya. Terlelap dengan subuh, berat itu sholat. Makanya ini sekali lagi barometer, kalau subuhnya sudah seperti Jumatnya, masya Allah, tinggal tunggu kebangkitan umat Islam. Kalau subuhnya sudah sama Jumatnya, ini yang menakutkan bagi orang lain, kaum umat-umat yang lain. Kalau umat Islam subuhnya sudah sama seperti Jumatnya, saya dapati seperti ini di Bali malah, di Bali. Ini ya, Allah Musta'an. Ini bapak-bapak yang dibubuskan ini sama diri saya. Ini digantikan Al-Quran. Syariat itu berat memang. Tapi yang pokok adalah bagaimana kita menerima agar kebenaran. Jadi bimbingan-bimbingan Al-Quran untuk kita menerima kebenaran. Al-Quran, kebenaran sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang insya Allah Ta'ala akan menjadikan kita apa semakin baik dari apa bagaimana kita bisa membentuk generasi dari rumah tangga kita, suami istri, kemudian anak, berikutnya kepada tetangga. Dan ini sekali lagi kalau kita kaji dari bibi, kemudian bapak ibu yang sama, semuanya itu juga tidak pernah lepas dari perhatian juga sekali seperti yang di awal sudah kita singgung, peranan seorang ibu, peran wanita dalam mendidik generasi ini juga jangan kita lalaikan. Setelah kita pahami bagaimana bimbingan-bimbingan Al-Quran secara umum, untuk kita mengembalikan semua permasalahan kepada Al-Quran dan juga kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, maka ternyata peranan seorang ibu pun juga memiliki peranan yang sangat besar. Untuk kemudian tentunya bagi para ibu, jangan lewatkan waktu untuk juga, dan juga jangan menghalang untuk terus juga ikut belajar. Untuk terus belajar, karena anak generasi kita itu adalah yang pokok itu ada pada perhatian ibunya. Dan ini alhamdulillah biasanya kalau pengajian ibu-ibu ini paling makmur, paling ramai. Kalau pengajian bapak-bapak ini ya, datangnya nggak sih? Kalau cuma saya seperti itu, Kalau ibu-ibu, masya Allah. Maka kita berharap juga terus demikian. Terus untuk apa seorang ibu pun juga. Sebagaimana para sahabat, para sahabiyah, dulu Rasulullah SAW di sana, mereka beliau juga memberikan waktu khusus untuk para wanita. Ada pengajian ibu-ibu. Karena kan kalau sekarang ada pengajian ibu-ibu, dulu di masa Rasulullah sudah ada. Biasanya sebagaimana juga itu setiap hari Kamis. Rasulullah SAW mengkhususkan untuk ibu-ibu itu di hari Kamis. Jadi tidak ketinggalan mereka. Tidak ketinggalan. Untuk juga dididik oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya tentunya kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa ditambahkan ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Tambahkan aku ilmu karena ilmu ini yang juga akan menjaga kita. Adapun harta, harta kita yang menjaga. Ya. Tapi ilmu yang akan menjaga kita. Dengan ilmu ini yang akan menjaga kita. Kita akan terjaga dengan ilmu. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Adalah dengan ilmu. Bagaimana hubungan kita dengan keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan pemerintah? Ini adalah dengan ilmu. Ilmu Al-Qur'an dengan ilmu. Maka ini yang kita senantiasa minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa ditambah. Diberi tambahan ilmu. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada manusia sedikit sekali. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidak diberikan kepada kalian dari ilmu itu kecuali sedikit. Padahal ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan ilmu Allah dengan apa yang diberikan kepada manusia ini seperti kita mencelupkan jari-jari kita di lautan. Jari kita satu tok ini diangkat, bukan begini. Tapi Rasulullah membalik. Maka yang nempel di jari-jari ini, di jari telunjuk ini, itulah ilmu yang diberikan kepada manusia. Kita pasti ikutnya. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bagaimana luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di surat Luqman, juga di surat Kahfi, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakan, لَوْ كَانَ الْبَحْرُ, seandainya lautan itu menjadi tintanya untuk menulis kalimat Allah, menulis ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, mana pada kalimat Allah. Tidak akan habis ilmu Allah sampai habis. Habis tintanya, belum habis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lautan ini. Lana bidal lautan itu sudah habis. Qabla an tanfada kalimatu Rabbi. Walau jibna bibithihi madada. Meskipun kita datangannya semisal lautan itu. Lautan yang ada itu. Tidak akan ada habisnya. Dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bandingannya lautan. Misalnya ilmu Allah ditulis dengan lautan yang ada di muka bumi ini untuk menulis ilmu Allah kita. Dan di datangan yang semisal dengan itu pun tidak akan habis. Maka ini sedikit dari ilmu Allah yang diberikan kepada kita kan. Untuk kita juga senantiasa kita tambah. Memang benar jemaah yang berada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mengatakan, tawakkalna 'ala hajati billah, Rasulullah meninggalkan kami dalam keadaan di atas putih bersih, malam seperti siangnya. Ini jelas. Karena apa? Mereka sudah mengilmui benar. Dari bimbingan-bimbingan Al-Quran, bimbingan-bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jelas bagi mereka para sahabat mendapatkan ilmu dari nubuah Nabi Alaihi Wasallam. Lainnya karena hariyah yang dikatakan malam seperti siangnya. Semua permasalahan perkara jelas. Tapi bagi kita. Dan Rasulullah juga mengatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin, yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, yang rancu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak manusia tidak mengetahui. Siapa mereka? Yang tidak berilmu tentunya. Bagi para ulama, tentunya mungkin tidak ada syubhat, tidak ada kerancuan bagi dia. Maka ini pentingnya juga untuk kita belajar mana yang hak, mana yang batil, untuk kita bisa memahami dengan baik. Jadi bimbingan-bimbingan Al-Quran begini. Iman berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kembali kepada masalah peranan seorang wanita dalam mendidik generasi ini adalah sangat besar sekali. Karena itu tentunya sebagaimana seorang wanita pun juga memiliki tanggung jawab yang sama bagi seorang, seperti seorang laki-laki, untuk bagaimana menjaga keluarganya dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini juga tanggung jawab semua. Ya. Tanggung jawab seorang kepala rumah tangga, demikian pula juga tanggung jawab seorang ibu rumah tangga dalam mendidik generasinya. Maka ini peranan-peranan yang juga sangat besar yang hanya seorang wanita yang pertama ini benar-benar juga untuk senantiasa mendidik dirinya dengan ilmu yang tentunya akan ditularkan kepada anaknya. Bagaimana bisa mendidik kepada anak-anaknya ini dengan baik. Kemudian berikutnya adalah setelah senantiasa menjadikan dasar dari itu semuanya adalah dengan didikan-didikan ilmu Al-Quran. Tentunya sumber yang sumber pokoknya adalah kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi-Nya alaihi salam. Maka bagaimana berikutnya untuk kemudian senantiasa menjadikan barometer dalam mendidik kepada keluarga, kepada anak-anak generasinya adalah dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah-sunnah Nabi-Nya alaihi salam. Maka ini didikan-didikan Al-Quran yang tentunya akan bisa memberikan penerangan dalam kita apa namanya mendidik pada generasi-generasi kita. Tentunya jemaah yang berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kemudian kita lebih kaji lebih dalam lagi, dan khususnya yang berkompeten dalam dunia pendidikan, ya. Ketika mereka berbicara masalah metodik, didaktik, pedagogik biasanya ini, ternyata ini semuanya sudah penuh dalam Al-Quran ini luar biasa. Sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam itu dipenuhi dengan ini. Artinya Islam lebih dahulu berbicara itu sebelum yang lain. Al-Quran berbicara lebih dahulu masalah itu dari yang lain. Hanya saja kita yang kadang lalai. Kita yang kadang tidak memahami. Ternyata Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam ini sangat luar biasa. Memberikan bimbingan, memberikan didikan yang sangat luar biasa dalam semua lini kehidupan manusia. Maka ini yang mesti kita gali. Kita terus mengkaji bagaimana para ulama dahulu mereka menjadi orang-orang besar seperti itu. Ini ternyata yang pertama didikan-didikan dari bimbingan dari seorang ibu juga perannya sangat besar sekali. Karena mereka adalah orang-orang yang tentunya lebih pintar, ya, khususnya kaum ibu ini lebih pintar dengan bahasa-bahasa yang lebih santun kepada anak-anaknya. Bahasa mereka lebih santun kepada anak-anaknya. Maka berikan peranan itu kepada mereka. Maka khususnya ya dalam berkaitan masalah mengingatkan, ini seorang ibu lebih dengan perasaannya. Dan ketika seorang ibu ini disertai dengan keilmuan dan perasaan sekaligus, insyaallah akan jadi baik, ya. Akan lebih baik. Berbeda dengan kita laki-laki yang kadang apa emosinya, ya, dan juga melihat sesuatu hal yang mungkar, terkadang kita reaksinya itu lebih cepat. Makanya ada tahun yang baik juga untuk kemudian berikan peranan itu kepada seorang ibu, memainkan peranannya dengan baik agar mereka lebih bahasanya bisa lebih mengena kepada anak-anak kita. Karena apapun keadaannya, anak generasi ini adalah investasi kita, ya. Investasi besar kita, investasi akhirat kita, masa depan kita adalah kepada anak-anak kita. Mereka yang akan mendoakan kita, mereka yang akan memberi syafaat kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Kebaikan mereka adalah kebaikan orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa alaysa lil insani illa ma sa'a." Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Dan anak adalah hasil usaha orang tuanya. Bagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah taala dinukil oleh Al-Hafidz Katsir dalam tafsirnya. Anak adalah hasil usaha orang tuanya. Maka ketika anak itu baik, kebaikan adalah kepada orang tuanya. Dan dibanggakan oleh beliau. Kata Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'inni mukathiru minkum wal ummah." Sesungguhnya aku akan bangga dengan jumlah kalian nanti di yaumil qiyamah di hadapan umat-umat yang lain. Tentunya umat yang dibanggakan di sini adalah ketika terdidik dengan didikan-didikan Al-Qur'an. Ketika terdidik dengan didikan-didikan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terdidik dan mereka adalah membawa bisa membawa estafet risalah ke Islam. Membawa estafet risalah. Membawa generasi berikutnya. Bisa membawa apa yang dibawa oleh sebelumnya. Ini jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala. Di mana agama ini adalah agama ilmu yang semuanya dibangun di atas keilmuan. Dan banyak riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha khususnya ya, pelajaran dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang beliau juga sebagai alam, sebagai contoh seorang wanita yang berilmu, satu di antara 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antara 6 di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah seorang wanita. Atau tidak bisa hanya sekedar kita pengajian seperti ini saja, tidak. Ini adalah butuh kepada kesinambungan. Berkesinambungan tanggung jawab kita bersama. Seorang bapak, seorang ibu. Kemudian juga tanggung jawab kepada mereka para pendidik. Kerjasama dengan para pendidik di madrasah-madrasah Islam. Kemudian juga guru-guru ngaji di masjid-masjid. Ini semuanya ikut berperan bagaimana untuk kemudian menumbuh kembang dengan bimbingan-bimbingan Al-Qur'an gitu. Semua mendidiknya dengan Al-Qur'an gitu. Ya ini insyaallah taala akan melahirkan generasi-generasi yang mulia. Generasi-generasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena himmah dan perhatiannya dengan Al-Qur'an ini. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ini semuanya memberikan motivasi kepada kita, menggugah kepada kita untuk bagaimana bisa munculnya generasi Qur'ani, bukan sekedar hanya menghafal Al-Qur'an saja, bukan. Sekali lagi jangan di pahami bahwasanya generasi Qur'an mereka adalah para penghafal Al-Qur'an, tidak. Bukan itu. Karena bahkan kalau hanya sekedar menghafal Al-Qur'an bisa bahaya. Rusaknya, kerusakan yang pertama kali terjadi dari umat ini dari siapa? Bukan orang pinggiran, bukan orang di terminal, bukan dari peminum khamar, bukan dari barokan zina, bukan dari ahlul Qur'an. Orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij. Mereka siapa? Ahli ibadah, ahli sholat, dan mereka para penghafal Al-Quran. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala itu siapa? Abdul Rahman ibn Muljam. Namanya bagus, Abdul Rahman. Tapi bisa-bisanya nama seperti itu, penghafal Al-Quran seperti itu, kok membunuh seorang sahabi udah itu? Apakah kemudian Al-Quran? Al-Quran itu hanya sampai di sini toh, tidak sampai ke hatinya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Yaqra'una Al-Quran la yujawizuna hanajirahu." Mereka membaca Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Hanya di mulut saja, lisannya masya Allah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, pintar, piawai, tapi tidak sampai di hatinya. Tidak sampai di hatinya dan tidak mewarnai kehidupannya. Na'udzubillah. Bukan itu, maka saya katakan jangan dikatakan generasi Qur'ani adalah generasi penghafal Al-Qur'an saja, tidak. Yang mereka mahir dengan bacaan-bacaannya, murattalnya, Masya Allah, baca dengan tartil yang indah, suaranya ini, bukan itu. Tapi generasi Qur'ani adalah menjadikan Al-Qur'an itu menjadi kehidupannya. Al-Qur'an benar-benar terpatri dalam hati, bercokol di hatinya. Al-Qur'an benar-benar menjadikan kehidupan dirinya, segala gerak-geriknya terpantau dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam itu dari orang-orang Khawarij yang dikatakan yaqra'una Al-Qur'an la yujawizuna halajir. Mereka baca Al-Qur'an tapi tidak sampai kepada keburukan, apalagi sampai hatinya. Yang rukuna min ad-din, kata Nabi, mereka lepas dari agama ini karena ia berusaha menerominya, seperti lepasnya anak panah dari sasarannya. Lepasnya anak panah dari sasaran, artinya apa? Ini orang-orang ikhlas, orang baik-baik sebenarnya, tapi tidak mengikuti tuntunan, maka jadinya lepas dari sasaran. Tujuannya, wah, yang penting kan tujuan kita baik. Tidak bisa mengatakan seperti itu. Tujuan kita baik, niat kita, niat itu tidak cukup kalau kita tidak melihat bagaimana juklak Al-Qur'an, juklak sunnah Nabi alaihi salam. Tidak bisa dalam agama berspekulasi, tidak bisa. Oh, kita yang penting tujuan kita sama. Seperti laba-laba itu kan titiknya satu. Tidak bisa seperti itu. Bisa terpelanting. Seperti bagaimana berimbangannya orang-orang Khawarij. Mereka Al-Qur'an dikatakan oleh Nabi alaihi salam apa? Qinar ahli nar, anjing-anjingnya neraka. Padahal mereka penghafal Al-Quran, ya. Sampai kok dikatakan seperti itu? Karena Al-Quran tidak sampai kepada hatinya, ya. Tidak sampai kepada hatinya. Dan ini muncul di awal dari kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Muncul di masjid, ya. Mereka berawal dari masjid, ya. Yang dipergoki pertama oleh Abu Musa al-Asy'ari, silakan baca sejarah mereka, disebutkan secara detail dalam Sunan Darimi, bahkan di Sunan Darimi ini didapat sejarah itu, secara detail kisah mereka ini. Dari masjid ini, ya, bukan dari terminal, bukan dari pinggir jalan, tapi dari masjid kerusakan ini muncul. Awal kerusakan umat ini dari masjid. Anak-anak juga lagi idealis. Idealisnya tinggi tapi gak realistis. Tidak, istilahnya gak pantapan, ya. Semangatnya tok, semangat yang mendahului ilmu, semangat yang luar biasa tapi ilmunya, makanya ketika semangat itu mendahului ilmunya, wah, ini yang bahaya. Itu dipergoki pertama oleh Abu Musa al-Asy'ari. Didawati di masjid ada majlis-majlis dikir, ya, majlis dikir, tapi dikir ini bukan apa-apa, tapi dikir-dikir yang tidak ada guna. Kemudian lapor kepada gubernurnya ketika itu Abdullah bin Mas'ud, gubernur Kufah, masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Lapor, makanya juga satu hal yang baik di para sahabat. Ketika melihat kemungkaran, jangan main hakim sendiri. Lapor dulu kepada yang berwajib, ya. Laporkan dulu kepada yang berwajib, biar mereka menangani. Maka bungkusan asli itu seperti itu, lapor kepada yang berwajib, kepada, meskipun beliau juga mampu untuk mengingatkan itu, tapi lapor dulu kepada yang berwajib. Datang ke rumahnya untuk masuk, lapor itu. Ketika sudah menjelang waktu guru waktu itu, kemudian ditunggu sampai beliau keluar. Keluar, kemudian dilaporkan begini-begini, yang saya dapat di masjid ada begini-begini. Kemudian, loh, kenapa lo tidak ada? Tidak, sampai kau meninggal. Menunggu yang berwajib, yang berkompeten, ini gubernurnya, menunggu. Kemudian datang waktu di masjid, datang ke masjid bareng-bareng, dan kemudian didapati anak-anak muda itu. Langsung kata, dan langsung mengatakan, Mahariharuna, apa-apa enggak ada ini, ma'aswa halakataku, betapa cepatnya kerusakan kalian. Orang-orang dikir, baca Quran, dikatakan kerusakan, betapa cepatnya kerusakan kalian. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat masih bertebaran di mana-mana. Dan tidak ada satu pun yang ikut kepada kalian. Maka ini diingatkan gitu. Ya. Ternyata kemudian mereka apa katakan? Ya Abdurrahman, mana itu indah memang. Wahai Abdurrahman, kami tidak menginginkan berbuat seperti ini kecuali kebaikan. Artinya apa? Ikhlas kan? Orangnya ikhlas-ikhlas, kami tidak berbuat seperti ini kecuali kebaikan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Mengatakan, wakam min muridin lil khairan yusibuhu. Betapa banyak orang yang menghendaki kebaikan namun tidak kesampaian. Karena apa? Jumlahnya salah. Kalau jumlahnya salah ya enggak akan sampai. Makanya Nabi mengatakan yang yamruquna minaddin, lepas dari agama ini seperti anak lepas anak panah dari busuk. Sekarang dari kami penipangan. Ketika tidak dengan jumlah yang baik, ya mesti akan melenceng terus anak panah itu. Gambaran yang jelas. Maka Imam berkata Allah Subhanahu wa taala ini sebagai perbandingan bahwa generasi Al-Qur'an, generasi Qur'an bukan sekedar membaca menghafal Al-Qur'an, tapi benar-benar Al-Qur'an ini belajar, dikaji, diilmui dan diamalkan, dan Al-Qur'an menjadi pedoman hidupnya yang mewarnai dalam setiap sisi kehidupannya. Ketika di rumah, ketika di jalan, ketika di masjid, ketika di manapun, etika Al-Qur'an inilah yang akan menjadikan guru sebagai cahaya dalam setiap sisi kehidupan. Dan ini generasi Al-Quran, generasi para sahabat yang mereka seperti itu senantiasa ditampakkan indahnya pergaulan mereka, indahnya. Dan ini yang menarik perhatian orang-orang Romawi, ya, mereka lebih merasa aman, nyaman di bawah naungan Islam daripada di bawah naungan pemerintahan mereka sendiri. Kenapa? Didikan-didikan Al-Quran ini dari para sahabat yang luar biasa. Maka dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala ini sekali lagi bahwa berbicara masalah membentuk generasi Quran ini sekali lagi bukan konotasinya adalah sekedar hafal, tapi benar-benar dipahami, dikaji, isikan dengannya, dan sampai benar-benar Al-Quran ini mewarnai dalam kehidupan seorang muslim. Ini baru dikatakan sebagai generasi Quran. Ataupun generasi yang menghafal Al-Quran, ini bukan itu yang dimaksudkan. Kita lihat sebagai perbandingan tadi. Seorang menghafal Al-Quran bisa-bisa enggak kok membunuh seorang seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, mengkafirkan pemerintah. Penghafal Al-Quran ini banyak. Apa Al-Quran memerintahkan seperti itu? Nah, ada seperti itu. Maka lihat ya, mesti kita kembali bagaimana bimbingan-bimbingan Al-Quran yang hakiki, yang semua. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini memberi motivasi. Sekedar memberikan motivasi saja, ya. Memberikan motivasi dan juga mengingat kembali dari hal-hal yang barangkali kita terlenakan. Adapun untuk kemudian kita bisa bagaimana membentuk generasi ini, sekali lagi butuh ta'awun, butuh kerja bareng semuanya. Semuanya harus ambil antara seorang ibu dan bapak di rumah, kemudian pendidik di madrasah atau di masjid, dan semua saling bau-bau satu dengan yang lainnya, agar bagaimana anak-anak kita benar-benar terdidik dengan didikan-didikan Al-Quran yang penuh dengan aturan, menjadi anak-anak beradab, menjadi anak-anak yang berakhlak dengan akhlak yang baik, akhlak yang Al-Quran, akhlak yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya jangan lupa untuk senantiasa kita mendoakan, berdoa untuk diri kita dan juga mendoakan anak generasi kita. Jangan lupakan, sisipkan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah melalaikan, meskipun dengan kekuatan yang ada pada beliau, beliau senantiasa berdoa, wajidum di wabani ya enam dan asnaf, ya Allah jauhkanlah aku dan anak-anak dari menyebar pada berhala. Karena ini adalah diantaranya hal-hal yang akan menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari jalan Al-Quran. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, sekedar memberikan motivasi dan mengingatkan kembali, dan mudah-mudahan mengingatkan ini bagi nabi tentang kaum mukminin, ini akan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan juga memberikan kepada kita tabat dan istiqamah di atas tuntunannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang siap membawa risalah Islam khususnya kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga mempertemukan kita dengan bulan.